sendiri terasa sepi tanpa kamu, oh di sisiku sendiri terasa sunyi tanpa kamu, oh kekasihku, rasa rindu di hati. Tiada arti hidup ini tanpa